السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita kembali kepada tahdzib sirah Ibn Hisham ala Abi Salam Harun rahimahullah, yaitu sampai pada dzikru man i'talla min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebutan tentang siapa-siapa yang tertimpa sakit dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka adalah para muhajirin, dan muhajirin adalah orang-orang yang terbiasa di Mekah, sedangkan Madinah agak berbeda cuacanya. Dan kebetulan ketika itu terjadi wabah. Dikatakan riwayatnya oleh Ibn Hisham dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya tentunya dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan, qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Madinah qadimaha wa hiya awba ardillahi min al-humma. Ketika datang Rasulullah sallam ke Madinah, Madinah dalam keadaan awba'a ardillah, bumi Allah yang paling banyak wabah penyakit. Minal humma, diantaranya penyakit humma, demam, panas yang tinggi. Fa'asaba ashabihi minha bala'un wasaqab. Maka para sahabat pun tertimpa minha, dari wabah itu, bala'un wa saqab, musibah dan penyakit-penyakit. Fa saraballahu dzalika 'an nabiyyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi Allah palingkan wabah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau selamat. Adapun yang lainnya seperti Abu Bakar wa Amir ibn Fuhairah wa Bilal mawliya Abi Bakar ma Abi Bakar fi baitin wahid, sedangkan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Bilal, maulanya atau mawali bentuk jamaknya, mawliya Abi Bakrin, yakni bekas-bekas budaknya Abu Bakar, itu semua berkumpul dalam satu rumah. Karena baru datang, mereka berkumpul dalam satu tempat, fi baitin wahid. Fa'asabathumul humma, maka mereka semuanya tertimpa penyakit humma, demam, panas tinggi, sakit kepala yang sangat, فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَعُودُهُمْ. Maka aku, kata Aisyah, masuk menengok mereka. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبْ عَلَيْنَا الْحِجَابِ. Dan itu sebelum turun ayat hijab. Maka Aisyah menengok bapaknya, Abu Bakar. Dan juga bersama Abu Bakar di sana ada Amir bin Fuhairah. Ada juga Bilal. Karena waktu itu belum turun ayat hijab, maka Aisyah masih bertemu dengan mereka. Ditanyakan oleh beliau kepada mereka, وَبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ شِدَّةِ الْوَعْقِ. Dan pada mereka tertimpa satu penyakit yang sangat dahsyat, yang لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ, yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah SWT. مِنْ شِدَّةِ الْوَعْقِ, karena dahsyatnya sakit tadi. فَدَنَوْتُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ, maka aku mendekat kepada Abu Bakar. فَقُوتُ لَهُ, aku katakan kepadanya, كَيْفَ تَجِدُكَ يَا أَبَتِي, bagaimana keadaanmu wahai ayahku. فَقَالَ, maka Abu Bakar menjawab, كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ. Semua orang berpagi di rumah keluarganya, tetapi kematian adna min syiraki na'lih, kematian lebih dekat dengan tali sendalnya. Dan Abu Bakar merasa dirinya akan wafat. Ia memang setiap orang pagi harinya masih ada di keluarganya, tetapi kematian lebih dekat dengan sendalnya, atau lebih dekat daripada sendalnya atau tali sendalnya. Faqultu, aku katakan, kata Aisyah, wallahi ma yadri abi ma yaqul, sungguh bapakku enggak ngerti apa yang dia ucapkan, tidak sadar apa yang dia ucapkan. Tumadanautu ila Amir bin Fuhairah, kemudian aku mendekat kepada Amir bin Fuhairah. Aku tanyakan kepadanya pertanyaan yang sama, kaifa tajiduka ya Amir, bagaimana keadaanmu wahai Amir, apa yang kau dapati pada dirimu wahai Amir. Faqala, maka dia menjawab, laqad wajadtul mauta qabla dawqihi, sungguh aku telah mendapati kematian padahal aku belum merasakannya. Innal jabana hatfuhu min fawqihi, sesungguhnya seorang penakut tetap akan dikenai dari atasnya, yang dikenai kematian dari atas. Kullu mri'in mujahidun bi tawqihi, setiap manusia bersungguh-sungguh dengan tabiatnya. Kasawri yahmi jildahu bi rawqihi, sebagaimana saur, sebagaimana banteng atau sapi, yahmi jildahu, melindungi kulitnya, birauqihi, dengan rauknya, dengan tanduknya, ini menggosok-gosokkan tanduknya ke badannya. Apa maknanya? Ternyata Amir bin Fuhairah juga sama menyatakan, laqad wajadtul mauta qabla dawqihi, sungguh aku mendapati kematian sebelum aku merasakannya. Fakultu, aku katakan, kata Aisyah, wallahi ma yadri Amir ma yaqul, sungguh Amir enggak tahu apa yang dia ucapkan, enggak sadar apa yang dia ucapkan. Kemudian aku katakan, wa kana Bilal idza tarkabuhu al-humma ittaja'a bi fina'il bait. Dan Bilal ketika ditimpa penyakit humma, yakni humma al-Madinah, beliau biasa berbaring di teras rumah. Thumma rafa'a aqiratahu, kemudian dia mengangkat suaranya, aqiratahu yakni sautahu, mengangkat suaranya. Faqala ala layta syi'ri hal abitanna laylah bi fakhin wa hawli idkhirun wa jali. Duhai kiranya layta syi'ri, duhai kiranya, apakah aku malam ini akan tidur di dalam belumbang yang ditutupi dengan idkhir. Biasanya orang yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki kain kafan atau kurang kain kafannya, maka biasanya ditutupi dengan semak-semak, dengan idkhir namanya. Berarti apa yang dimaksud oleh Bilal juga sama, bahwa apakah aku malam ini akan mati, akan dikubur dengan idkhir. Wahal aridanna yauman miyaha majannatin, wahal yabidanna li syamatun wa tafilu. Mijannah ismu sawfi lil'arab, Mejannah itu nama kain yang dibuat dari wool, yang biasa dibikin oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kanat biasal Makkah ala qadri barid minha. Atau itu adalah nama pasar yang ada di dekat Madinah kurang lebih 1 mil. Wa Syamah Tawfil juga nama tempat dua gunung. Hal aridanna yauman miyaha bajannah, maknanya apakah aku akan bisa lagi mendatangi mata air Majannah atau Gunung Syamah dan Gunung Tawfil? Ini sudah merasa dirinya akan mati. Qul inna a'udzubikum berarti tiga-tiganya merasa dirinya akan mati. Fa dzakartu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma sami'tu minhu. Maka aku sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan-ucapan mereka. Ya Rasulullah, aku tanyakan kepada ayahku, abayahku mengatakan begini. Aku tanyakan kepada Amir, Amir bin Harb berkata begitu. Dan Bilal di teras rumahnya mengatakan begini, begini, begini. Faqultu innahum la yahduna wa ma yaqiluna min shiddatil humma. Sungguh ya Rasulullah, mereka mengigau. Mereka berbicara, tetapi mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berdoa. Mengucapkan, Allahumma, habib ilayna al-Madinah, kama habbatta ilayna Makkah au ashad. Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah. Yani jadikanlah kami cinta kepada negeri Madinah. Sebagaimana kami cinta kepada Mekah au ashad, atau lebih dahsyat lagi. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha. Ya Allah, berilah berkah kepada kami pada mudnya, mud Madinah. Takaran mud Madinah. Wa sa'iha, dan sa'nya. Sa'nya Madinah. Sa' empat mud. Wanqul wabaaha ila Mahya'ah, dan pindahkanlah wabahnya ke negeri Mahya'ah. Mahya'ah adalah di batas miqat yang disebut sekarang dengan Juhfah, yaitu miqatnya Ahlul Madinah. Juhfah itu nama lainnya Mahya'ah. Tentunya daerah bukan daerah permukiman manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW, maka wabah tadi dipindahkan, ditakdirkan oleh Allah, pindah ke tempat yang bukan pemukiman, pemukiman manusia. Qul inna a'udzubikumullah, demikian dahsyatnya wabah Madinah, karena cuacanya yang berubah, dan karena mereka yang tidak terbiasa di Madinah, sehingga mereka tertimpa, dan mereka dalam keadaan mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa dahsyatnya apa yang mereka rasakan. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله تعالى عنهم dan semoga Allah meridai mereka dengan keridhaan yang banyak. Tarikh al-Hijrah, sejarah hijrah, atau lebih tepatnya tanggalan, ya. Enam. Yani dimulainya hitungan itu dari hijrah. Sehingga dikatakan tahun ketiga Hijriyah, tahun kelima Hijriyah, tahun ke-10 Hijriah, 1900 atau 1600 afwan, 1600 sekian, 1700 sekian Hijriah. Nah, qadima Rasulullah SAW al-Madinah yaumul itsnain. Bahwasanya Rasulullah SAW datang ke Madinah pada hari Senin. Inastadda ad-duha, ketika duha sudah semakin dahsyat. Yani ketika matahari sudah mulai meninggi tapi belum duhur. Wa kadat asy-syamsu ta'tadil. Matahari hampir-hampir naik ke atas. Hampir-hampir berada di atas. Berarti sudah mendekat ke arah tengah-tengah. Li thintai 'ashrata lailatan madat min syahri Rabi'il awal. Yaitu pada thintai 'ashrah, pada hari ke-12 malam. Yani 12 malam lewat. Ya. Kalau datangnya siang, datangnya menjelang siang. Kalau di Indonesia ini jam 11-an, hampir jam 12. Ya. Atau jam 10 lebih. Lizintai 10 lailah, yaitu pada 12 hari lewat dari bulan Rabiul Awal. Naam, Berarti pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma idzin ibnu 53 sanah. Sedangkan Rasulullah sallam ketika itu dalam keadaan berumur 53 tahun. Wa dzalika ba'da an ba'athahu Allahu 'azza wa jalla. Dan itu adalah setelah Rasulullah sallam diutus oleh Allah 'azza wa jalla bi 13 sanah. Setelah diutus 13 tahun. Berarti praktis sejarah Rasulullah SAW berdakwah sampai hijrah itu 13 tahun. Berarti kalau dihitung dari awal diutusnya Rasulullah SAW, bahwa ini adalah tahun ke-13. Faqama biha baqiyata syahri Rabi'il Awal. Maka Rasulullah SAW tinggal di sana sisa-sisa hari dari bulan Rabi'ul Awal dan bulan Rabi'ul Akhir. Wa jumadiyaini, Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah. Dan juga bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadhan. Kemudian bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah wal Muharram. Rasulullah SAW tinggal di sana. Demikian tarikh penanggalan hijrahnya Rasulullah SAW. Pada tanggal berapa Rasulullah SAW hijrah? Pada 12 Rabiul Awal, datang sampai ke Madinah menjelang duhur pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tentunya dari kenabian yaitu tahun ke-13. Kalau hijriah yaitu awal hijriah, karena awal hijrah. Baik, kemudian beliau tinggal di sana sampai sisa harinya, sisa bulannya sampai tahun itu, sampai Muharram. Tsumma kharaja ghaziyan fi safar. Kemudian beliau keluar rangkat untuk berperang pada bulan Safar. Ini awwalu ghazwatin, perang pertama dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ghazwat Wadan. Bedakan dulu antara dua peperangan yang dijuluki dengan ghazwah dan dijuluki dengan sariyah. Kalau sariyah adalah pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak ikut. Diutus sekelompok pasukan perang ke sana, diutus kelompok ke sini. Tapi kalau ghazwah adalah perang besar yang Rasulullah SAW masuk di dalamnya, ikut bersamanya. Tsumma kharaja ghaziyan fi safar. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW pada bulan Safar untuk berperang, yaitu pada ghazwat Wadan. Ala ra'si 12 syahran min muqaddamatin Madinah, yaitu pada tahun pada bulan ke-13 dari kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti ketika datang Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab wa Sya'ban wa Ramadhan wa Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, baru sampai ke-13-nya bulan Safar, Rasulullah SAW berangkat untuk perang dalam ghazwat Wadan. Sampai beliau balagha Wadan, ketika beliau sampai di Wadan, hiya ghazwatul abwa, dan itu adalah perang yang dijuluki juga perang abwa. Wadan itu tempatnya. Kemudian perangnya dijuluki dengan perang abwa. Yuridu Quraisyan wa bani Dhamrah ibni Bakr ibni Abdi Manah ibni Kinan. Yang dituju di sana adalah mereka-mereka kaum musyrikin dari kalangan Quraisy, dari turunan Dhamrah ibni Bakr ibni Abdi Manah ibni Kinan. Fawada'athu fiha banu Dhamrah. Thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Madinah wa lam yalqa kaidan. Tetapi sampai di sana sudah kosong tempatnya. Sudah tidak ada orang. Mereka sudah berlari semua, berpindah atau meninggalkan kampungnya. Maka Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah, walam yalqa kaidan, dan tidak mendapati musuh, tidak mendapati pertempuran. Walaupun dijuluki dengan ghazwah, karena sudah berangkat Rasulullah SAW dengan pasukannya sampai ke negeri Wadan, sehingga disebut dengan ghazwa. Walaupun tidak terjadi peperangan, tetapi dalam sejarah disebut dengan ghazwat yang pertama. Yani peperangan pertama. Berangkat ke sana, mereka sudah tidak ada. Fadibirina azumullah, kenapa disebut peperangan? Karena berarti kaum muslimin menang perang. Iya kan? Dan mereka kalah. Yaitu mereka lari. Faqama biha baqiyata safar wa sadran min syahr Rabiul Awal. Maka Nabi SAW tinggal di sana, di kampung tersebut, menduduki kampungnya, menduduki negerinya selama bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal. Baik. Yang berikutnya adalah Sariyah. Sariyah Ubaidah ibn al-Harith. Wa hiya awwalu rayatin aqadaha alaihi salam. Dan ini merupakan bendera pertama yang dipancangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah pasukan. Sesungguhnya hampir sama dengan yang tadi. Kalau tadi perang pertama, ini syariah pertama. Karena tadi dikatakan dengan perang pertama, karena Rasulullah ikut. Maka maknanya perang Rasulullah yang pertama. Tetapi ini Rasulullah tidak ikut, maka dijulukinya dengan bendera pertama yang Rasulullah SAW pegangkan pada seseorang. Yaitu yang bernama Ubaidah ibn al-Harith. Berarti syariah pertama. Wa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi maqamihi dzalika bil Madinah. Maka Rasulullah SAW mengutus di tempat beliau di Madinah, mengutus seorang sahabat yang bernama Ubaidah ibn al-Harith. Yaitu Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay. Fi 60 aw 80 rakiban. Memimpin 60 sampai 80 pasukan berkuda. Rakiban, pasukan berkuda. Rajilan, pasukan berjalan kaki. Bedakan antara rajil dengan rakib. Minal muhajirin. Dan rata-rata mereka pasukan berkuda itu dari kalangan muhajirin. Laisa fihi minal ansari ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar. Syariah pertama yang berangkat dipimpin oleh Ubaidah ibn al-Harith yang memimpin pasukan berkuda yang berjumlah kurang lebih 60 atau sampai 80 pasukan berkuda. Laisa fihim minal ansari ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar, semuanya dari kalangan muhajirin. Fasara hatta balagha ma asfal thaniyat al-murrah, sampai mereka sampai di tempat yaitu mata air yang di dataran rendah dari thaniyatul murrah. Ada thaniyatul wada, ada thaniyatul murrah. Falaqiya biha jam'an 'aziman min Quraisy. Sampai di sana mereka berhadapan dengan pasukan besar dari Quraisy. Falam yakun bainahum qita, tetapi tidak terjadi peperangan. Illa anna Sa'ad ibn Abi Waqqas qad ghumiya yawma idzin bisahm. Hanya saja ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas dilempar dengan panah bisahm, fakana awwalu sahmin rumiya bihi fil Islam, dan itu adalah awal pertama panah yang dilemparkan dalam Islam. Anna Sa'ad ibn Waqqas qad rama yawma idzin bisahm, seperti bukan rumiya tapi rama. Karena dikatakan awwalu sahmin rumiya bihi fil Islam, awal pertama panah yang dilemparkan adalah panahnya Sa'ad ibn Waqqas dalam syariah Ubaidillah ibn al-Harith. Qad rama yawma idzin bisahm. Mabni lil-fa'il atau lil-maf'ul? Naam. Dia bukan mabni lil-majhul, tetapi dia dalam keadaan fa'il seperti biasa. Qad rama yawma idzin bisahm, yang fa'ilnya adalah Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qad rama yawma idzin bisahm, fakana awwalu sahmin rumiya bihi, thumma sarafa al-qaumu 'anil qaumi wa lil muslimina hamiyah. Jadi tidak terjadi peperangan, hanya Sa'ad saja yang melemparkan panahnya, tetapi mereka tidak melawan. Kemudian berpaling kaum tersebut, dan muslimin dalam keadaan memiliki hamiyah, memiliki semangat untuk bisa melawan mereka. Syariah yang berikutnya, syariah Hamzah ila Saiful Bahr. Wa ba'atha fi maqamihi. Perhatikan, kalau syariah masih bahasanya ba'atha, Rasulullah mengutus. Karena itu syariah. Kalau syariah, Rasulullah tidak ikut, tetapi mengutus pasukan. Tetapi kalau ghazwah, biasanya kharaja Rasulullah, Rasulullah keluar bersama sekian pasukan dan seterusnya. Kalau syariah dikatakan ba'atha fi maqamihi, Nabi mengutus di tempat beliau. Beliau tidak ikut perangkat. Mengutus Hamzah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ke negeri atau ke daerah Saiful Bahar. Min nahiyatil 'Izz, di daerah sebelah dusun 'Izz. Dusun 'Izz, dusun yang para sahabat yang ketika dalam perjanjian Hudaibiyah masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Maka mereka tidak mau kembali, mereka tinggal di dusun 'Izz semakin banyak sampai 70 orang. Sahabat yang masuk Islam di masa-masa perjanjian Hudaibiyah tidak boleh ke Madinah, maka mereka berkumpul di dusun 'Izz. Itu al-'Izz. Sedangkan Saiful Bahr di sebelahnya. Fi 30 rakiban minal muhajirin. Hamzah ibn Abdul Muttalib memimpin 30 pasukan berkuda dan semuanya dari kalangan muhajirin. Laisa fihi minal ansari ahad, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ansar. Falaqiya Aba Jahlin ibn Hisham bidzalika sahih. Maka pasukan tersebut bertemu Abu Jahal di pinggir pantai tersebut. Sahil adalah pinggir pantai. Sedangkan Abu Lahab membawa 300 rakib min ahli Mekah. Membawa 300 pasukan dari ahli Mekah. Pasukan berkuda. Fahajaza bainahum Majdi ibn Amr al-Juhani. Wa kana muadian lil fariqaini. Fansarafa ba'd al-qawmi an ba'd. Walam yakun bainahum qital. Fahajaza bainahum Majdi. Tiba-tiba dihalangi dua pasukan tadi oleh seseorang yang bernama Majdi ibn Amr al-Juhani. Wa kana muadian lil fariqain. Majdi ibn Amr ini menasehati kedua belah pihak, sudahlah, jangan kalian bertempur begini, sudahlah pulang saja kalian dan seterusnya. Lil fariqain, kepada kedua belah pihak, karena dia tidak terlibat sana sini, kemudian dia berupaya untuk menghalangi agar tidak terjadi peperangan. Maka sebagian mereka pulang dari kalangan musyriki, ba'duhum an ba'd, maka para sahabat pun kembali pulang dan tidak terjadi peperangan kembali. Ghazwat Buat. Ghazwah Buat. Thumma ghaza Rasulullah SAW. Lihat, kalau ghazwah, Rasulullah dikatakan ghaza atau kharaja. Kemudian Rasulullah pun berangkat berperang. Di bulan Rabi'il Awal, yuridu Quraisyan, untuk mengalahkan Quraisy. Hatta balagha Buat, sampai mencapai daerah yang bernama Buat. Di sisi daerah Radwa. Tuma raja'a ila al-Madinah wa lam yalqa qaidan, tetapi sampai di sana tidak menemui mereka, wa lam yalqa qaidan, dan tidak lagi terjadi peperangan. Fala bi tabiha baqiyata syahr Rabi'il Akhir, maka Allah SAW tinggal di sana menghabiskan sisa bulan Rabi'il Akhir, wa ba'du Jumadil Ula, dan sebagian dari Jumadil Ula. Rasulullah tinggal di sana untuk membuktikan bahwa bukan kami yang takut, tapi mereka yang takut. Tetap di sana nunggu sampai menghabiskan bulan Rabiul Akhir dan awal bulan Jumadil Ula. Ghazwatul Usyairah. Ghazwah Usyairah. Thumma ghaza Quraisyan, kemudian kembali Rasulullah SAW dengan pasukannya berangkat untuk memerangi Quraisy. Fasalaka ala naqbi Bani Dinar. Beliau berjalan di melalui kampung Bani Dinar. Thumma ala Haifa'il Khabar, kemudian beliau melewati daerah Haifa'il Khabar. Fanazala tahta syajarah, kemudian beliau tinggal di bawah sebuah pohon, yang singgah istirahat sejenak di bawah sebuah pohon di Batha, di daerah Batha ibni Azhar. Fasalla indaha, beliau salat di sana. Fatamma masjiduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wasuni alahu ta'aman fa akala minhu, kemudian dibikinkan makanan kemudian beliau makan. Wa akala an-nasu ma'ahu, beliau salat di sana dan kemudian dibikinkan masjid di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibikinkan makanan dan beliau makan. wa akalan nas ma'ahu, dan manusia pun makan di sana. Fa mawdi' athafa al-burmah ma'lumun hunalik wastuqa lahu min ma' bihi yuqalu lahu al-mushtarab, dan tempat athafil burmah itu sudah dikenal di situ, di tempat itu. Wastuqa lahu min ma' bihi, dan di sana ada tempat manusia mengambil air yang dijuluki dengan mata air al-mushtarab. Thumma irtahala Rasulullah sallam fataraka al-khala'iq biasa. Kemudian Rasulullah SAW berangkat dan beliau tinggalkan daerah Khala'id. Khala'id adalah satu negeri Madinah atau kampung Madinah, yaitu kampungnya Abdullah ibn Ahmad ibn Jahsh. Akhada, atau dikatakan taraka biyasar, taraka meninggalkannya di sebelah kiri, artinya berjalannya ke kanannya kampung tersebut. Ini kampungnya ada sebelah kiri, beliau ke arah sana. Baik, fanazala bimujtama'ihi wa mujtama'u dhabu'ah, maka singgahlah Rasulullah SAW di tempat tersebut dan juga tempatnya masyarakat dari suku Dhabu'ah. Wa saqa min bi'ril Dhabu'ah, dan Rasulullah SAW mengambil air pula dari mata air yang bernama mata air Dhabu'ah. Thumma salaka al-Farash, kemudian beliau berjalan lagi melalui kampung Farash, namanya Farash Malal. Hatta laqat tariq bis-sukhayrat al-Yaman, sampai beliau bertemu jalan di daerah Sukhayrat al-Yaman. Thumma i'tadala bihi at-tariq, kemudian beliau menyimpangkan jalannya. Hatta nazala al-Usharah, hingga beliau singgah di desa Usharah min batni Yambu', di suku Yambu'. Faqama biha Jumadil Ula, beliau tinggal di sana selama bulan Jumadil Ula dan malam-malam dari Jumadil Akhirah. Wa wada'a fiha Bani Mudrij, dan beliau tinggalkan di sana suku dari Bani Mudrij dan juga hulafa'ahum, dan juga para suku-suku yang bergabung dengan Bani Mudrij dari suku Bani Dhamrah. Thumma raja'a ila al-Madinah, kemudian beliau kembali ke Madinah. Wa lam yalqa ahadan, dan tidak menemui seorang pun dari kalangan Quraisy. Fadlina azakumullah, ya. Memang ketika itu tidak mudah komunikasi, sehingga Rasulullah SAW mendengar dari seseorang bahwa pasukan Quraisy ada di sana, dikejar ke sana, ternyata tidak ada. Didengar lagi pasukan berkuda Quraisy ada di sana, dikejar lagi atau mengutus pasukan, tapi tidak dapat di sana. Bahkan kadang-kadang bertemu tetapi kampung yang ada di sana menyatakan kalian jangan perang di sini dan seterusnya, dihalangi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi lagi peperangan, dan seterusnya dan seterusnya sampai apa yang disebutkan di sini, yaitu raja'a ilal Madinah walam yalqa kaidan, beliau kembali ke Madinah dan tidak menemui siapapun. Sariyah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sekarang sariyah yang berikutnya yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah sariyah pasukan yang diutus yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Wa qad kana ba'atha Rasulullah SAW fi ma baina dhalika min ghazwatin Sa'ad ibn Abi Waqqas fi thamaniyati rahd min al-muhajirin fa kharaja hatta balagha al-kharrar min ardi al-hijaz thumma raja'a wa lam yalqa kaidan. Maka Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas fi thamaniyati rahd, memimpin 8 orang dari kalangan muhajirin. Fa kharaja, maka berangkatlah mereka. Hatta balagha al-Kharrar, hingga sampai ke desa Kharrar dari negeri Hijaz, kemudian kembali tidak menemui musuh. Tidak menemui musuh. Nah, demikian sampai ghazwah-ghazwah dan sariah-sariah berikutnya, sampai nanti pada yang terakhir, saya katakan terakhir yang gagal, yang tidak terjadi peperangan, pada akhirnya mereka menemui pasukan dagang Quraisy. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, berangkat, kita cegat mereka. Ketika dicegat mereka, sebelum sampai di tempat mereka, mereka sudah tahu. Mendapatkan entah bocoran dari mana, mereka sudah tahu. Maka orang Quraisy kembali mengutus utusannya ke Mekah dan mengumumkan bahwa kaum muslimin akan menyerang. Maka datanglah pasukan Quraisy dengan bersenjatakan lengkap. Lihat, pertama berangkatnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengharapkan atau meniatkan memerangi pasukan dagang Quraisy. Pasukan dagang itu jumlahnya sedikit, barangnya banyak, dagangannya sangat banyak, pasukannya sedikit. Ternyata Allah takdirkan mereka tidak bertemu pasukan dagang tadi, tetapi bertemu pasukan yang dari Mekah niat untuk perang dengan jumlah yang lebih besar, senjatanya lebih lengkap. Dagangannya enggak ada, dagangannya, hartanya enggak ada, kecuali senjata-senjata yang mereka bawa. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat yang dijuluki dengan Perang Badar Al-Kubra. Dikatakan Perang Badar Al-Kubra karena beberapa peperangan terjadi di Badar juga, di daerah Badar, tetapi bukan yang dimaksud. Kalau ini adalah Perang Badar yang disebut dengan Perang Badar Al-Kubra, insyaallah kita akan bahas pada kajian yang akan datang bi'idzillahi ta'ala. Wa taufiq wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.